Nah, Ustaz, kita ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, khani fi din azakumullah. Kita melanjutkan kembali insyaallah taala pelajaran kita dari pembahasan kitab tauhid, masih dalam bab yang ke-36 dari kitab tauhid, yaitu bab yang menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan riya. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang definisi riya, apa itu riya, demikian pula hukumnya di dalam syariat, bahwa ini termasuk kesyirikan, dan riya yang ringan ini paling tidak hukumnya adalah syirkul aswar. Ya. Namun apabila dibiarkan dan bisa mengarah pada syirkul akbar, yaitu syirik besar, ya, di mana seorang mengamalkan sebuah amalan yang murni karena riya. Ya, maka ini bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman, ya, bahkan termasuk kekufuran. Ya, oleh karena itu, ini termasuk di antara kebiasaan dan sifat kaum munafiqin. Ya, wa idza qamu salati qamu kusala ya yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya, bahwa mereka kaum munafiqin apabila mereka bangkit untuk mendirikan salat, ya, mereka berdiri untuk sholat dalam kondisi kusala, ya, bermalas-malasan, ya, tidak nampak kekhusyuan, ya, tidak nampak serius, ya. Yura'unan nas, dan mereka mendirikan sholat, ya, karena riya terhadap manusia, ya, sekedar untuk memperlihatkan amalannya. Ya, sehingga mereka pun mendapatkan pujian atau paling tidak rekomendasi pengakuan bahwa mereka juga muslimin. Ya, kemudian Allah ungkap pula ibadah mereka wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka, ya, tidaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sedikit saja. Nah, kemudian kita lanjutkan pada dalil yang pertama yang beliau sebutkan di sini pada bab yang ke-36. Qala rahimahullah wa qulullahi ta'ala, dan adapun dalil yang menunjukkan tentang bahaya riya adalah firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110. Ya, Al-Kahfi 110 ayat yang terakhir. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Ya, katakan wahai Nabi bahwa sungguhnya ana basyarum mislukum, aku adalah manusia biasa seperti kalian. Ya. Yuha ilayya, ya, yang kemudian telah diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk kalian sembah kecuali ilah yang satu, sembahan yang satu. Ya, maka di dalam ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang, ya, kedudukan, ya, Rasulullah sebagai manusia biasa. Ya, beliau basyar, sehingga sifat-sifat kemanusiaan ada pada beliau. Ya, beliau hidup sebagaimana kita juga hidup. Ya, makan, minum, ya, menikah, istirahat, ya, bekerja, ya, dan beliau juga terkadang sakit. Ya, kadang beliau juga pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan beliau. Bashar, ya, beliau manusia. Ya, mislukum, ya, seperti kalian. Ya yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja di sini Allah menerangkan kepada kita tentang perbedaan, ya, antara Rasulullah, ya, dengan kita, ya, dengan selain beliau. Bahwa ternyata perbedaannya adalah bahwa beliau adalah meskipun manusia biasa namun mendapatkan wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun selain beliau, ya, dari umatnya tidak. Ya. Maka ini di antara yang membedakan antara, ya, beliau dengan umatnya. Ya. Lalu apa yang Allah wahyukan kepada beliau? Di antaranya, ya, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa tidak ada, ya, sesembahan yang berhak untuk kalian sembah kecuali Allah semata. Ya. Bahkan disebutkan setelahnya, ya, Allah menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, ya, maka hendaklah dia beramal saleh, wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada, ya, dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadah, ya, dengan siapapun. Ya, ini kelanjutan dari ayat tadi. Al-Kahfi 110. Ya, mana para ulama ketika menjelaskan, ya, ayat tersebut, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, maka seperti yang diterangkan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lainnya, ya, bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita tentang syurut qabulil amal, syarat diterimanya sebuah amalan. Ya, yang pertama, ya, sihhatul i'tiqad, ya, benarnya akidah, ya, seseorang. Ini syarat yang sangat mendasar. Ya, akidah yang benar, akidah yang lurus, ya, yang jauh dari kekufuran dan syirkul akbar, ya, dan jauh dari nifakul akbar, hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang, ya, maka ini satu poin. Ya, apabila terpenuhi, ya, bisa, ya, memungkinkan untuk diterima amalannya. Ya, dari sisi mana? Bahwa termasuk syarat diterimanya sebuah amalan adalah sihhatul i'tiqad, memiliki akidah yang benar. Kata para ulama, yaitu dari penggalan kutipan ayat yang pertama. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Ya. Maka di sini kata para ulama, tidak ada yang bisa berjumpa dengan Allah, yang melihat Allah pada yaumul qiyamah, ya, kecuali orang-orang yang lurus akidahnya. Dan sehingga dari sini juga menunjukkan kepada kita pentingnya kita belajar akidah. Ya. Belajar akidah, belajar manhaj. Ya. Dan tauhid termasuk bagian daripada akidah, meskipun, ya, kalau dijabarkannya akidah lebih luas dan lebih mendalam lagi. Ya, kemudian syarat yang kedua adalah falyamal amalan shaliha, yaitu mutaba'atul rasul, ya, mengikuti teladan dan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, ketika Allah menyebutkan di sini, ya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Amalan saleh kata para ulama yaitu amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Yaitu tidak menyekutukan Allah dengan ya, sesuatu apapun dalam ibadah. Nah, maka khanifiddin a'zakumullah, ayat ini ya, disebutkan oleh beliau rahimahullah untuk menjelaskan ya, tentang bahaya riya. Ya, di mana di dalam ayat tersebut, ayat Al-Kahf 110, ya, memerintahkan kepada manusia agar mereka beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga niat dan tujuan mereka dalam ibadah ya tidak diberikan kepada selain Allah. Ya, sementara orang yang riya itu kan dia beramal, bahkan dia perlihatkan, dia ceritakan amalannya dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dan ini tidak sejalan dengan ya perintah Allah Subhanahu wa taala ya ketika mengutus rasulnya, yaitu untuk memerintahkan kepada mereka agar mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, qala rahimallahu wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari Abu Hurairah ya secara marfu' sampai kepada Nabi. Ya, dan ma'ruf Abu Hurairah dipersesikan nama beliau. Ya, jumhur atau sebahagian para ulama menyebutkan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abdurrahman bin Sakhr. Dan itu yang zahir yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Nabi, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya, menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis kursi. Yang menukilkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Allah, ana aghna syuraka yani syirki man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu, rahu Muslim. Ya, kata Allah, ana aghna syuraka yani syirki. Ya, aku ya sangat tidak butuh dengan adanya sekutu ya dalam kesyirikan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa yang amal, amalkan sebuah amalan ya, melakukan sebuah ibadah yang kemudian dia menyekutukan aku ya dengan selainku, syirik dalam ibadahnya, kata Allah, taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia, demikian pula ya, kesyirikannya. Allahu Muslim. Ya, maka di dalam hadis yang mulia ini, ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam ya, menyebutkan bagaimana Allah menyatakan, Allah berfirman, ya, dan ini tentunya ya, khitabnya adalah untuk kita semuanya. Di dalam hadis yang mulia ini, ya, kita mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama, ya, bahwa hadis ini menjelaskan ya, tentang kemahakayaan Allah Subhanahu wa Taala dari hambanya. Ya, menjelaskan tidak butuhnya Allah terhadap hambanya. Ya, buktinya apa? Allah menyatakan, ana aghna syuraka yani syirki. Ya, aku tidak butuh dengan adanya sekutu, adanya tandingan. Ya, termasuk pembantu yang menguatkan Allah, enggak ada. Ya, Allah itu sendirian. Allah itu esa. Ketika menciptakan, ketika mengatur alam, ketika mengontrol jagat raya, ketika menurunkan hujan, ketika menghidupkan, ketika mematikan. Ya, kalaupun ada di antara malaikat yang ya, diberikan tugas untuk ini dan itu, menyampaikan wahyu seperti Jibril alaihissalam, meniup sangkakala seperti Israfil, ya, demikian pula mencabut nyawa seperti malakul maut, ya, atau mengontrol, ya, apa saja yang terjadi di alam ini seperti Mikail dan yang lainnya, menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan, ya, menggiring awan, ya, dan seterusnya, ya, ini bukan berarti bahwa Allah itu lemah, Allah itu butuh dengan hambanya, ya, Allah itu butuh dengan makhluknya atau bergantung dengan mereka, enggak sama sekali. Justru mereka itu menjalankan itu semuanya di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk. Ya, oleh karena itu ketika Allah berfirman, ya, idza aradallahu, ya, ayatakalama bil wahyi, apabila Allah Azza wa Jalla ingin berfirman, berbicara dengan wahyu, ya, maka didengar oleh, ya, seluruh malaikat. Fasami'ahu, ya, al-malaikah. Ya, didengar oleh para malaikat, bahkan mereka itu pingsan. Ya, pingsan. Termasuk Jibril alaihissalam. Ya, makhluk atau malaikat yang paling besar. Ini menunjukkan bahwa mereka itu lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak butuhnya Allah terhadap hambanya. Ya, kemudian faedah yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang besarnya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, besarnya dan agungnya hak Allah Azza wa Jalla. Ya, di mana tidak boleh bagi siapapun untuk menyekutukan Allah, ya, dengan siapapun dalam ibadah. Ya, hak Allah itu disembah oleh hambanya, ya, secara murni dengan mentauhidkannya, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Nah, ketika ada antara manusia yang menyekutukan Allah, ya, menduakan Allah, ya, di samping dia menyembah Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Kadang dia sholat untuk Allah, kadang sholat juga untuk selain Allah. Kadang dia bernazar untuk Allah, kadang nazar untuk selain Allah. Kadang menyembelih untuk Allah, demikian pula menyembelih untuk selain Allah. Maka ini syirik, enggak boleh. Ya. Yang seharusnya murni untuk Allah semata. Sehingga ini menunjukkan tentang besar dan agungnya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak boleh untuk dibagi-bagi. Ya. Kemudian yang ketiga, butlanul amal alladhi sahibuhu ar-riya. Ya, batalnya sebuah amalan yang dicampuri dengan riya. Ya. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang batalnya sebuah amalan yang dicampuri dengan riya. Dan telah kita sebutkan, ya, tentang beberapa kondisi seorang yang beramal kemudian mencampur amalnya dengan riya. Ya, bahwa apabila, ya, riya itu dari awal, ya, sudah ada, maka batal amalnya secara mutlak. Ya, namun apabila riya-nya itu muncul di pertengahan amal, ya, maka apabila amalnya tersebut terpisah, ya, seperti sedekah, punya uang 100 ribu, 50 dia berikan ikhlas. Ya. Nah, tiba-tiba, ya, dia berikan 50 ribu yang kedua sebagai sedekah, ada riya. Berarti yang pertama diterima, yang kedua yang batal. Nah, tidak diterima. Nah, demikian pula apabila amalan tersebut, ya, tidak terpisah-pisah, ya, menyatu sebagai satu kesatuan seperti sholat misalkan. Ya, sholat, ketika seorang awal sholat, dia ikhlas karena Allah. Kemudian di pertengahan sholat, ada niatan-niatan riya. Maka di sini ada dua keadaan. Apabila dia berusaha untuk menghilangkan riya-nya tersebut, ya, dia berjuang untuk, ya, tidak ada dan tidak membiarkan riya-nya, maka insya Allah tidak masalah. Namun jadi masalah adalah ketika dia membiarkan riya tersebut. Ya, dia malah menyetujui, mengakui, ya, maka ini yang membahayakan sehingga mengkhawatirkan akan batalnya amalan yang dia lakukan. Kemudian yang keempat, faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah tahrimur riya. Ya, menunjukkan kepada kita tentang haramnya riya. Ya, haramnya riya. Ya. Nah, dan ini ditunjukkan, dibuktikan ketika Allah mengancam untuk meninggalkan pelakunya dan amalannya. Dan tidak akan menerima amalan tersebut. Yang menunjukkan Allah marah dan murka terhadap orang itu. Sehingga menunjukkan bahwa orang yang mencampur ibadahnya dengan riya, ya, ini jatuh dalam perkara yang haram. Kemudian sifat yang berikutnya ataupun faedah yang lain dalam hadis ini, ya, bahwa ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan perbuatan Allah ini tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasannya. Nah, bahasa sholah. Ya. Kemudian kita lanjutkan dalil yang berakhir insyaAllah dalam bab ini. Qala rahimallahu wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, ya, sampai kepada Nabi, ya, kata Nabi, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaykum 'indi min al-masih ad-dajjal. Ya. Ketahuilah, aku akan kabarkan kepada kalian, ya, dengan sesuatu yang lebih menakutkan, ya, menurutku terhadap kalian dibandingkan dengan Al-Masihud Dajjal. Ini fitnah. Ya, di sini Rasulullah menyampaikan bahwa di sana ada satu perkara fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih, ya, yang lebih mengerikan daripada fitnah Dajjal. Nah, dan di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam menggelari Dajjal dengan Al-Masih. Ya, Al-Masih, ya, artinya mamsuhul 'ain. Ya, al-yumna. Rusak sebelah matanya, yaitu sebelah mata kanannya. Sudah Isya, Bu Yasir? Ah, Ustaz. Azan. Oh, sudah azan, ya. Insyaallah, ya, kita lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.